Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa anihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidun mursalin Kita lanjutkan ikhwatul Islam kajian silsilah al-ahadith as-sahihah Hadis 1195. Hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari At-Tahawi dalam Mushkilul Athar dari jalan Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab mengabarkan Humaid ia berkata Sami'tu Muawiyah bin Abi Sufyan khatiban. Aku mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan berkhutbah. Yaqul, ia berkata, Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah faqihkan ia dalam agama. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Tugasku hanyalah membagi dan Allah yang memberi. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Dan senantiasa umat Islam ini akan terus tegak ya di atas perintah Allah. Dalam satu riwayat yang lain, la tazalu ta'ifatum min ummati, akan ada sekelompok dari umatku ya zahiri zahiratan alal haqqi, yang tampak di atas kebenaran. La yadhurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka ya orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan perintah Allah di sini itu hari kiamat. Ya. Syekh Al-Albani berkata, dari demikian pula dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami'nya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Abdul Wahab bin Abi Bakar dari Ibnu Syihab dengannya, tanpa ucapan wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Hadis ini sahih ikhwat Islam azakumullah wa iyakum. Kita ambil faedah yang pertama, sebagaimana telah kita sebutkan kemarin, bahwa tanda orang yang Allah inginkan kebaikan itu siapa? Yaitu orang yang Allah faqihkan ia dalam agama. Maka ya, ini menunjukkan kebalikannya apa? Berarti kalau Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka dijadikan si hamba itu tidak mau menuntut ilmu. Males ya, mau datang ke majlis taklim, males. Mau duduk di majlis taklim, males. Mau mempelajari Al-Quran, males. Mempelajari hadis, males. Maka hati kalau orang seperti itu ya akal Islam, itu tandanya Allah tidak menginginkan kebaikan kepada dia. Faedah yang kedua dari hadis ini ya akal Islam, bahwa di dalam tubuh umat Islam ini pak, akan terus ada sekelompok orang yang terus berpegang kepada kebenaran. Dan ini termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam ya. Dimana kalau umat Yahudi, umat Nasrani ya, mereka kosong dari orang-orang yang membeda kebenaran. Sedangkan umat Islam di setiap generasinya, di setiap tahunnya akan terus ada orang-orang yang terus berpegang kepada kebenaran ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Siapa mereka? Mereka dikenal dengan istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah, atau nama lain mereka disebut dengan Ahlul Hadis. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal yang ketika membawakan hadis ini, la tazalu ta'ifatun min ummati zahiratan 'alal haqqi, akan senantiasa ada di dalam umat Islam ini sebuah kelompok yang terus berpegang kepada kebenaran. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Jika bukan ahli hadis, saya tidak tahu siapa mereka. Jadi nama lain ahlus sunnah wal jamaah adalah ahlul hadis, Pak. Siapa itu ahlus sunnah wal jamaah, Pak? Sedikit kita akan berkenalan tentang ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin ada orang-orang yang bertanya, kenapa sih harus menamakan diri ahlus sunnah wal jamaah? Kenapa enggak kaum muslimin aja udah? Bukankah Allah berfirman, huwa sammakumul muslimin, Dia Allah yang menamai kalian kaum muslimin, ya udah muslim aja. Kenapa harus ada ahlus sunnah ini? Kita katakan, akhi, di zaman Rasul, di zaman sahabat, belum muncul yang namanya pemikiran-pemikiran sesat. Belum. Belum muncul Khawarij, belum muncul Murji'ah, belum muncul Syiah, belum. Tapi ketika muncul tuh pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, mulailah para ulama memilah-milah. Makanya Imam Muslim meriwayatkan di dalam muqaddimah sahihnya dengan sanadnya yang sahih kepada Muhammad bin Sirin. Apa kata Muhammad bin Sirin? Lam yakunu yas'aluna anil isnad. Dahulu, ya, mereka tidak peduli ya tentang sanad. Ya, sebatas ada orang bawa hadis langsung diambil. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika terjadi fitnah, qulna, kami pun mulai berkata, sammulana rijalakum. Sebutkan nama perawi hadismu. Dari mana kamu mengambil hadis ini? Fayunzar, lalu kemudian dilihat. Fa in kana min ahli sunnah fayuqbal hadithu. Jika memang ia termasuk ahli sunnah, ia diterima hadisnya. Fa in kana min ahli hawa, kalau dia ternyata bukan ahli sunnah alias pengikut hawa nafsu, fala yuqbal hadithu, maka hadisnya tidak diterima. Nah, di zaman Muhammad bin Sirin ini siapa sih, Pak? Seorang tabi'in, ya, yang bertemu dengan lebih dari 30 sahabat. Muhammad bin Sirin mengatakan, ya, bahwa dahulu para sahabat tidak, demikian pula para tabi'in, tidak mempermasalahkan sanad, tidak. Namun ketika muncul fitnah, kata para ulama, yang dimaksud dengan fitnah ini munculnya pemikiran sesat, seperti orang Syiah, munculnya Khawarij, ya. Kami mulai memilah-milah. Kalau periwayatannya itu dari ahlus sunnah, diterima. Kalau bukan dari ahlus sunnah, tidak diterima. Berarti penamaan ahlus sunnah sudah ada di zaman kapan? Di zaman tabi'in, di saat para sahabat masih hidup, Pak. Dan tidak ada yang mengingkari dari kalangan para ulama sahabat maupun tabi'in. Maka dari itulah, ya, penamaan ini penting untuk memilah dan membedakan siapa yang berpegang kepada sunnah dan siapa yang tidak berpegang kepada sunnah. Ya. Siapa muslim yang betul-betul berpegang kepada kitabullah dan sunnah rasul, dan siapa muslim yang berpegang kepada hawa nafsu. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Namun, Pak, ahlus sunnah wal jamaah itu bukan cuma sebatas pengakuan, Pak. Kalau ngaku ahlus sunnah sih banyak sih orang, Pak. Yang satu ngaku aswaja, yang satu ngaku ahlus sunnah, yang satu Siapa saja yang mengatakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah, harus dilihat benar enggak nih akidahnya. Iya. Maka kita akan definisikan dulu siapa itu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah. Ahlu dalam bahasa Arab mempunyai makna, ya, pelaku atau ahli atau keluarga. Sunnah secara bahasa artinya thariqah, tata cara. Adapun secara istilah, maka sunnah itu semua yang berasal dari Rasulullah SAW, semua yang Rasul ajarkan itu disebut dengan sunnah. Makanya disebut dengan Al-Quran dan sunnah. Berarti ahlu sunnah itu siapa, Pak? Yaitu orang yang berusaha menapaki jejak kaki Rasulullah SAW. Orang yang berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan dia, Pak. Dalam pakaiannya terlihat dia memang berusaha berpegang kepada sunnah. Dalam tata cara tidurnya, dalam cara makannya, dalam akidah, dalam cara ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dia berusaha menapaki jejak kaki Rasulullah SAW. Berarti ini memang orang ahlu sunnah. Ya. Nah, kalau ada orang mengaku saya ahlu sunnah, tapi ternyata tata cara ibadahnya enggak mengikuti tata cara ibadah Rasul. Mengaku saya ahlu sunnah, tapi ternyata ya tidak mau mengikuti perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akan dikatakan ahlu sunnah ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Al-jama'ah. Ini al-jama'ah pernah saya jelaskan. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang makna al-jama'ah. Al-jama'ah secara bahasa artinya dari kata jama'ah yajma'u, mengumpulkan. Maka dikatakan jama'ah itu artinya secara bahasa kumpulan manusia. Maka ketika membuat sebuah perkumpulan disebut jamaah tidak? Sebut jamaah, tapi secara bahasa saja begitu. Iya. Adapun secara istilah, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, al-jamaah itu artinya Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ini penafsiran langsung dari Rasulullah SAW. Dalam hadis ya, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, kata Rasulullah. Satu di surga, 72 di mana? Di neraka. Ketika ditanya siapa ya Rasulullah yang di surga, kata Rasulullah al-jama'ah. Siapa ya Rasulullah al-jama'ah? Kata Rasulullah ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ini penafsiran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa al-jamaah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu al-jamaah. Mana yang kedua apa? Siapa yang masih ingat? Al-jamaah yaitu pemimpin kaum muslimin. Yang ditunjukkan oleh hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya, bahwa Hudzaifah bertanya berkata lam yakunu yakanu yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair fa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Adalah orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, karena aku khawatir keburukan itu menimpa diriku. Lalu aku berkata, "Hai Rasulullah, sekarang kita di zaman kebaikan Rasulullah. Apakah setelah zaman kebaikan ini akan ada zaman keburukan, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Iya, ada." Lalu Hudzaifah bertanya lagi, "Apakah setelah zaman keburukan itu akan ada zaman kebaikan lagi, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Na'am, wa fihi dakhon." Ada, tapi ada kotorannya, kata Rasulullah. Kata Hudzaifah, apa kotorannya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Adanya suatu kaum yang mengambil sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku, kata Rasulullah. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, "Hai Rasulullah, setelah zaman kebaikan yang kedua, apakah ada lagi zaman keburukan setelah itu?" Kata Rasulullah, "Na'am, du'atun ila abwabi jahannam, man ajabahum qadhafuhum finnar." Ya, kata Rasulullah, nanti akan muncul da'i-da'i, penyeru-penyeru ke neraka jahannam. Siapa yang menjawab seruan mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian Hudzaifah berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, sifati. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari bangsa kita dan berbicara dengan ucapan bahasa kita. Kemudian Hudzaifah berkata, ya Rasulullah, apabila aku menemukan zaman tersebut, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, talzamu jama'atal muslimin. Hendaklah kamu berpegang kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, kalau tidak ada jamaah? Kata Rasulullah, i'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan semua firqah-firqah yang ada itu. Ya, walaupun kamu harus meninggal dunia dalam keadaan memegang menggigit akar pohon, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah menafsirkan juga bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah adalah pemimpin kaum muslimin. Ini makna yang kedua ya. Makna yang kedua. Makna yang ketiga makna al-jamaah kata Ibnu Mas'ud, al-haqqu wa in kunta wahdak. Mas'ud dia menafsirkan al-jamaah, beliau berkata, al-jama'atu al-haqqu wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah kebenaran walaupun kamu di atas walaupun kamu sendirian. Selama kamu di atas kebenaran, kamu yang disebut dengan al-jamaah. Iya. Ini perkataan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arba. Yang keempat, makna al-jama'ah adalah jama'atul a'immati wal mujtahidin, yaitu para ulama dan ahli ijtihad. Ini pendapat Imam Bukhari. Alasannya karena ya, bukankah umat ini diperintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu dan ijtihad? Ya, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya, siapa itu para ulama, para ahli ijtihad, jika kamu tidak mengetahuinya. Juga dikarenakan perkesepakatan para ulama itu, Pak, hujah, ya tidak. Para ahli ijtihad kalau mereka bersepakat itu hujah. Ya Rasulullah SAW, lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan, kata Rasulullah SAW. Maksudnya para ahli ijtihadnya. Iya. Pendapat yang kelima, dan ini pendapat yang lemah, bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah adalah as-sawadul a'zam, jumlah terbanyak. Akan tetapi hadisnya lemah, Pak. Yang disebutkan dalam hadis itu, alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kalian berpegang kepada as-sawadul a'zam. Itu hadis dari seluruh jalannya lemah, sehingga para ulama ya melemahkan hadis tersebut, tidak sahih. Jadi yang sahih itu empat, yang ditafsir oleh para ulama empat pendapat. Empat pendapat ini memang makna al-jamaah. Berarti al-jamaah itu siapa? Al-jamaah itu adalah yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, dan mereka senantiasa berpegang kepada pemimpin kaum muslimin dan tidak memberontak kepada mereka. Dan mereka pun juga, Bapak sekalian ya, selalu berpegang kepada kebenaran, dan mereka selalu merujuk para ulama dan para ahli ijtihad di dalam memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka yang disebut dengan al-jamaah, Pak. Berarti ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Mereka orang yang selalu berpegang kuat terhadap sunnah Rasul sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Makanya kita harus mempelajari bagaimana sih manhajnya Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana sih metodenya mereka? Bagaimana akidahnya mereka? Bagaimana ibadahnya mereka? Bagaimana keyakinan-keyakinan mereka? Dan subhanallah, Pak ya, banyak ulama yang sudah menulis kitab khusus tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak. Di antaranya kitab Syarah I'tiqad Ahlussunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Al-Lalikai. Ya, saya di rumah punya 7 jilid, Pak. Juga Al-Imam Al-Ajuri menulis kitab khusus tentang masalah akidah Ahlussunnah, namanya Asy-Syari'ah. Ya. Juga Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab kecil tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, namanya Aslussunnah. Anaknya Imam Ahmad juga menulis tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, namanya As-Sunnah. 2 jilid. Demikian pula Imam Ibnu Battah Al-Uqbari menulis kitab juga tentang keyakinan Ahlussunnah As-Sunnah. Banyak, Pak, banyak. Cuma punya enggak punya? Hah? Belum punya. Walaupun punya enggak ngerti bahasa Arab, Pak. Makanya belajar bahasa Arab dong. Kita ini terkadang bahasa Inggris rajin bisa, Masya Allah. Bahasa Arab bingung. Padahal mempelajari bahasa Arab itu penting sekali loh, Pak. Ya. Naam. Jadi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang disebut dengan At-Ta'ifatul Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Ya. Mereka yang disebut dengan Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Mereka yang disebut juga sebagai Ahlul Athar, yang selalu menapaki jejak kaki para sahabat. Dan mereka juga disebut dengan Salafiyun, karena mengikuti jejak salaf. Emang salaf siapa sih? Hah? Nah, kadang kan kalau di Indonesia ini yang mendengar kata salafi ini, aduh, menakutkan gitu, Pak. Wahabi itu ya. Padahal sebetulnya di Indonesia itu penamaan salaf tuh udah masyhur, Pak. Ada pesantren salafiyah, kan banyak pesantren-pesantren salafiyah, ya kan? Nah, salaf, apa itu salaf? Salaf secara bahasa artinya yang terdahulu. Makanya Rasulullah bersabda kepada Fatimah, apa kata Rasulullah? Khairus salaf ana laki. Sebaik-baiknya pendahulu salaf untukmu adalah aku, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya salaf untukmu, hai Fatimah, adalah aku. Maksudnya sebaik-baiknya pendahulu. Begitu. Adapun secara istilah, makna salaf ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Pernah dengar Imam Ghazali? Ya, dalam kitab yang sangat, beliau punya kitab-kitab yang masyhur, Pak. Di antaranya kitab Ihya Ulumuddin. Ketika beliau mendefinisikan makna salaf, beliau mengatakan as-salafu hum Rasulullah wa ashabuh. Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini definisinya Imam Ghazali. Sementara Imam Al-Baijuri, ya. Imam Al-Baijuri, bukan Bajai Bajuri, bukan. Ya. Al-Baijuri dalam kitab beliau yang berjudul Jauharatut Tauhid. Dan kitab Jauharatut Tauhid ini, Pak, termasuk kitab rujukan di banyak pesantren-pesantren salafiyah di Indonesia. Iya. Beliau ketika menafsirkan makna salaf, beliau mengatakan apa? Hum al-qurunul mufaddalah. Mereka adalah 3 generasi yang diutamakan, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Berarti atas pendapat Imam Ghazali dan Imam Baijuri bahwa salaf adalah generasi yang terdahulu. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, kita yang berusaha untuk mengikuti jejak kaki mereka, kita enggak masalah menisbatkan diri kepada mereka. Maka dikatakan salafi, nisbat kepada salaf. Walaupun tidak setiap orang yang ngaku salafi, ya dia salaf. Ya. Ada orang mengaku saya salafi, tapi tukang ngebom. Bukan salafi itu namanya, Pak. Ya. Pak, ini akhwat Islam, makna salafi, ya, sebetulnya tidak ada bedanya dengan makna Ahlussunnah wal Jamaah. Itu satu penamaan sebetulnya, ya, hakikatnya sama. Nah ini akal Islam yang disebutkan dalam hadis tersebut, bahwa akan ada sekelompok dari umat Islam yang terus berpegang kepada kebenaran, Pak. Ya. Mereka itu cirinya tampak sekali, Pak. Ciri yang pertama, mereka fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak pernah fanatik kepada madhab tertentu, tidak. Mereka tidak pernah fanatik kepada madhab Syafi'i, madhab Hambali, tidak. Fanatik mereka hanya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak pernah fanatik dengan kelompok tertentu, yayasan tertentu, ustadz tertentu, tidak. Fanatik mereka hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini cirinya tuh, Pak, kelihatan. Ya. Ciri yang kedua, mereka selalu berusaha melihat pemahaman salafus soleh dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ya. Bagaimana sih pemahaman para sahabat? Bagaimana sih pemahaman para tabi'in? Bagaimana sih pemahaman para tabi'un tabi'in? Bagaimana pula pemahaman para ulama ahli ijtihad seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam siapa? Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Mereka berusaha, ya, tanpa fanatik kepada salah satunya, tidak. Karena fanatik mereka hanya kepada Allah dan Rasulnya. Cirinya juga, Pak, ya, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu, Pak, mereka sangat memperhatikan masalah-masalah yang sangat urgen seperti akidah tauhid. Maka dari itulah yang mereka sangat memperhatikan masalah tauhidullah jalla wa ala, yang hakikatnya adalah hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan kesyirikan. Ciri mereka juga, Pak, tampak, ya, dari akidah mereka. Akidah mereka selalu sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Tata cara ibadah juga mereka begitu. Maka inilah, Bapak sekalian, yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka siapa saja yang mengaku-ngaku saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ternyata fanatiknya kepada kelompok, bukan kepada Al-Quran dan hadis, bagaimana akan disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 1196. Hadis yang dikutip oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar dan Imam Ahmad dalam Musnadnya, dari Sa'ad bin Ibrahim dari Ma'bad Al-Juhani, ia berkata, "Kana Muawiyah qallama yuhaddits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an." Adalah Muawiyah bin Abi Sufyan sedikit sekali menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wayaqulu haula'il kalimat, dan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Allama yada'uhunna an yuhad au yuhaddits bihinna fil jam'i 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jarang sekali Muawiyah menceritakan kalimat-kalimat ini. Apa itu? Itu bahwa Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah jadikan ia faqih dalam agama. "Wa inna hadzal mal hulwun khadirun." Sesungguhnya harta itu manis dan hijau. "Faman ya'khudhuhu bihaqqihi yubarak lahu fih." Siapa yang mengambil harta dengan haknya, niscaya akan diberkahi untuknya. "Wa iyyakum wattamaduh fa innahu dzabh." Dan jauhi oleh kalian saling memuji, ya, saling memuji di depan orangnya. "Oh, kamu masya Allah orangnya ahli ibadah, kamu orangnya masya Allah," ya. Kata Rasulullah, jauhi oleh kalian saling memuji di depannya, karena itu bisa, ya, karena itu sama dengan menyembelihnya. Hadis ini, akhul Islam, kita ambil faedah, ya, bahwa di antara orang yang Allah inginkan kebaikan, yaitu orang yang difaqihkan dalam agama. Sudah kita sebutkan tadi. Hadis ini juga menunjukkan, Bapak sekalian, bahwa Rasulullah mewanti-wanti tentang harta. Jangan sampai kita umat Islam ya tertipu dengan harta, Pak. Kata Rasulullah SAW, Pak, sesungguhnya harta itu manis dan ranum. Makanya kan terkadang harta itu, Pak, tidak mengenal ustadz, tidak mengenal penuntut ilmu. Gara-gara duit pecah tuh, Pak. Iya, ada yayasan pecah gara-gara duit. Iya, ada perkumpulan pecah gara-gara duit. Pokoknya yang namanya duit itu masya Allah, Pak. Maka Rasulullah mengingatkan di sini, kata Rasulullah apa? Sesungguhnya harta ini manis dan ranum. Maka siapa yang mengambil harta itu dengan haknya akan diberkahi untuknya. Ya, di sini juga Rasulullah mengingatkan, Pak, supaya kita mengambil harta itu dengan hak, dengan halal. Ya, kalau itu tidak hak untuk kita, contohnya apa? Mengambil harta dengan tanpa hak. Ya, contohnya minta-minta. Minta-minta itu ya menghasilkan harta bukan dengan cara yang benar. Ada orang yang profesinya minta-minta. Di Indonesia ini banyak banget, Pak, peminta-minta itu ya. Pulang ke mana? Ke kampungnya bawa duit banyak ratusan juta. Hasil dari minta-minta. Padahal kata Rasulullah, orang yang suka minta-minta itu pada hari kiamat akan datang dalam keadaan wajahnya tidak punya daging, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada lagi orang yang korupsi. Korupsi kan banyak banget nih di negeri kita ini, tukang korupsi nih, Pak, koruptor-koruptor itu. Sampai mungkin tingkat RT pun mungkin, ya, korupsi itu banyak, Pak, masya Allah. Ya, laporan sekian. Ya, tapi sampainya beda lagi. Bantuan dari pemerintah 10 juta, sampainya ke sono berapa juta? Paling 3 juta. Sudah begitu suruh tanda tangan 10 juta. Itu siapa yang motong-motong di tengah jalan tuh, Pak? Tikus-tikus tuh, Pak. Itu kan mengambil harta tanpa hak. Iya. Maka orang yang mengambil harta dengan tanpa hak, kelak harta itu akan mengadab dirinya. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam atau wal afiyah. Iya. Kata Rasulullah, siapa yang mengambil harta itu dengan hak, maka akan diberkahi untuk dia. Dan jauhi oleh kalian saling memuji di hadapan orangnya. Pak, kita ini jangan punya kebiasaan suka muji-muji orang di depan dia, Pak. Jangan. Oh, masya Allah, kamu orangnya pintar. Kamu kok orangnya cerdas. Kamu kok orangnya masya Allah ya, akhlaknya kamu baik. Itu bajunya tambah gede aja itu, Pak. Mungkin gak, alhamdulillah gak sobek gitu, Pak. Hati-hati loh, Pak. Ya, pernah di suatu ketika Rasulullah SAW berbicara dengan seorang sahabat. Rupanya sahabat ini memuji seorang sahabat di depan sahabat tersebut dan mengatakan, "Hai Rasulullah, orang ini masya Allah ibadahnya luar biasa, ya Rasulullah." Di depan dia. Ya, kata Rasulullah apa? "Qata'ta 'unuka sahibi," kamu sudah menggal leher saudaramu itu. Itu bikin gak ikhlas, Pak. Ya. Orang dipuji-puji itu bikin senang pujian. Akhirnya enggak ikhlas, akhirnya ujub, ya, merasa bangga diri dengan apa? Dengan kelebihannya. Hati-hati. Ingat, ya. Jangan sampai kita memuji orang lain di depan dia. Kalaupun kita memuji dia di belakangnya aja, enggak apa-apa. Kalau seperti itu enggak apa-apa. Makanya Abu Hurairah datang kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, ada seseorang yang beramal kebaikan, lalu orang-orang memuji dia di belakangnya. Itu bagaimana, hai Rasulullah? Apa itu riya?" Kata Rasulullah, "Dzaka ajilu busyral mu'min." Itu kabar gembira yang Allah berikan kepada kaum mukmin, seorang mukmin yang dipercepat di dunia tanpa mengurangi nasibnya di hari akhirat. Ya, kalau kita misalnya ibadah ikhlas, tidak mengharapkan wajah manusia, hanya mengharapkan wajah Allah saja, Rupanya orang-orang di belakang kita memuji kita. Kata Rasulullah, itu justru apa? Kabar gembira dari Allah untuk dia. Yang bahaya itu kalau mujinya depan kita. Ini yang bahaya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang suka memuji kamu di depan kamu, ambil debu, taburkan ke wajahnya. Pus, begitu tuh. Iya. Pernah suatu ketika Abdullah bin Umar, ada seorang laki-laki muji-muji Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah melarang untuk memuji seseorang di depannya. Bahkan Rasulullah memerintahkan kami untuk meneburkan debu ke wajahnya. Diambil hampir Umar. Pus. Ya. Tapi kata para ulama, untuk mengamalkan hadis ini hati-hati ya. Jangan-jangan gara-gara itu antum jadi berantem tuh. Jangan. Kalau memang malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, jangan. Ya. Tapi kalau tidak menimbulkan mudarat, ya enggak apa-apa, ambil aja debu, pus. Diingetin, Pak. Ya. Maka kalau antum punya teman sifatnya senang muji diri kita atau muji orang lain di depannya, nasihatin, Pak. Akhi, jangan. Jangan muji di depan saya. Jangan muji di depan orangnya, jangan. Itu bisa merusak keikhlasannya. Udah biarin dia biar ikhlas. Biarkan dia ikhlas. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi dalam musnadnya dan juga Ibnu Mandah dalam kitab Tauhid dari Abdul Aziz bin Abi Salamah, ia berkata, haddatsana Wahab bin Kaisan dari Ubaid bin Umair Al-Laitsi dari Abu Hurairah secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bainama rajulun bifalatin idh sami'a ra'dan fi sahabin fasami'a fihi kalaman isqi hadiqata fulan bismihi. Ketika ada seorang laki-laki berada di sebuah padang pasir, tiba-tiba lelaki ini mendengar suara halilintar di awan sana, dan ia mendengar suara dari awan itu, hujani kebunnya si fulan, iya, dan menyebutkan namanya. Faja'a dhalika sahabu ila harratin fa'afraga ma fihi minal ma. Lalu awan ini pun ya datang ke sebuah harrah, sebuah tempat. Lalu kemudian awan itu pun menurunkan air hujannya. Tsumma ja'a ila adnabi syirjin fantaha ila syirjah. Kemudian awan itu pun datang lagi ke sebuah ujung selokan. Lalu kemudian ya airnya pun masuk ke selokan tersebut. Fastau'abatil ma, maka air pun menjadi banyak. Wa masyar rajul ma'as sahabah hatta intaha ila rajulin qa'imin fi hadiqatin law yastiha. Sementara orang ini mengikuti awan tersebut, ngejar awan tersebut, kemana ini awan perginya? Sampai kepada seorang laki-laki rupanya yang sedang berdiri ya di kebunnya. Ya faqal, lalu orang ini berkata, ya Abdullah, masmuk, hai hamba Allah, siapa nama kamu? Qal, walima tas'al, kenapa kamu bertanya nama saya? Qal inni sami'tu fi sahab hadha ma'uhu isqi hadiqata fulan bismika. Ya, orang ini pun lalu mengabarkan nama dirinya. Lalu kemudian orang ini berkata, aku mendengar suara dari awan, ya, untuk memerintahkan awan ini untuk menurunkan hujannya, dan air yang turun di kebunmu itu adalah awannya tersebut, ya, dan disebutkan namamu di situ. Fama tasna'u fiha idza saramtaha, Lalu apa sih yang kamu lakukan ketika kamu panen dari kebunmu itu? Qal ama in qulta dzalik fa inni aj'aluha ala thalathati athlas. Kalau memang benar yang kamu katakan, aku setiap kali panen membagi hasil panenku menjadi tiga bagian. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Aj'alu thulutsan li wa li ahli. Sepertiga untukku dan keluargaku. Wa aj'alu thulutsan lil masakin. Sepertiganya khusus untuk fakir miskin. Wasailina wa ibnis sabil. Demikian pula untuk yang minta-minta. Demikian pula untuk musafir yang kesusahan, yang kehabisan bekal. Dalam satu riwayat yang lain, dan sepertiganya lagi untuk bibit, sehingga aku pun tanam lagi menjadi pepohonan. Rupanya gara-gara itu Allah memerintahkan awan untuk apa namanya? Ya, menghujaninya, Pak. Masya Allah. Ibnu Mandah berkata, sanad ini muttasil, bersambung dan sahih. Dan diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Abdullah ibn al-Asam dari pamannya Yazid bin al-Asam dari Abu Hurairah. Yang juga dikeluarkan Imam Ahmad dan Muslim dalam sahihnya dari jalan Yazid bin Harun, ia berkata, haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah. Dari sini sahih. Dari sini kita ambil faedah, Pak, yang pertama. Nah, di sini menafsirkan hakikat halilintar. Jadi halilintar itu, Pak, yang ditafsirkan oleh banyak ahli tafsir, itu cambuknya malaikat ketika menyuruh awan. Banyak kan orang ini mendengar apa? Ra'ad. Ra'ad itu halilintar. Kemudian terdengar suara. Ya. Dia mengatakan ke awan apa? Hujani. Apa namanya? Kebunnya si fulan itu. Berarti yang ditafsirkan oleh para ulama bahwa halilintar itu hakikatnya apa? Cambuknya malaikat, Pak. Sebagian ulama lagi mengatakan halilintar itu suara malaikat ketika memerintahkan awan. Iya. Dan riwayat yang menyebutkan tentang halilintar itu cambuknya malaikat, itu riwayatnya disahihkan oleh Syekh Mukbil dalam kitab beliau Sahih Asbabin Nuzul. Ya, jadi apa namanya, halilintar itu cambuknya malaikat, Pak. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhul Islam, kita ambil faedah yang kedua bahwa awan, hujan itu sesuai dengan perintah Allah. Di mana ia turun hujan tersebut, semua sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, di sini juga menunjukkan, Pak, keutamaan orang yang selalu berinfak di jalan Allah. Di mana orang ini, kata Rasulullah, membagi hasil panennya menjadi tiga bagian. Dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga untuk dirinya dan keluarganya. Sepertiganya lagi untuk fakir miskin, ibnu sabil dan yang lainnya. Sepertiganya lagi untuk modal, ya, bibit lagi. Maka gara-gara itu Allah berkahi dia, Pak. Masya Allah. Coba antum setiap gajian, ya, antum ada khusus bagian untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kelebihan. Tapi kalau enggak ada kelebihannya gimana lagi? Karena berinfak kepada istri dan anak hukumnya apa? Wajib, ya. Tapi kalau ada kelebihan, alhamdulillah. Ya, antum apa namanya? Gajinya berapa? 10 juta. Kebutuhan per bulan berapa? 5 juta. 5 juta lagi buat apa? Diinfakkan. Masya Allah. Wajib. Ya. Luar biasa. Allahu a'lam, saya kira cukup. Mohon maaf tidak ada tanya jawab karena nih suaranya lagi payah nih. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.